Sorry for that. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, bahwa pada ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengkaji beberapa hadis yang dibawakan oleh Imam Abdul Azim bin Abdul Qawi al-Mundhiri, dikenal dengan nama Imam Mundhiri, dalam kitab beliau Tarhib wa Tarhib, yang namanya terhib motivasi, ajakan, anjuran, hasungan untuk melakukan kebaikan dan amal ibadah, ketaatan serta fadilah dan pahalanya. Terhib lawannya, ancaman bagi orang yang melakukan dosa-dosa tertentu, kemaksiatan, ancaman yang tersebutkan bagi yang melanggar larangan-larangan tersebut. Ya, tentunya kebaikan dipelajari untuk kita amalkan, kejelekan juga kita pelajari untuk dijauhi dan ditinggalkan. Dalam hadis beliau bawakan an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatatun kulluhum dhabitun 'ala Allah in 'asha ruziq wa kufi wa in mata akhalahu Allahul jannah man dakhala baitahu fasallam wa huwa dhamin 'ala Allah ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله رواه أبو داود وابن حبان. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu wa Rasulullah sallam, beliau bersabda, ada tiga orang yang ketiganya semua Allah jamin, Allah tanggung. Jika dia hidup, masih Allah beri usia, maka Allah jamin rizkinya, Allah tanggung, Allah cukupi segala hajat dan kebutuhannya. Atau jika dia wafat, mati, Allah tanggung, Allah jamin untuk Allah masukkan dia ke dalam surga. Yang pertama, mandakala baitahu fasallama, orang yang masuk rumahnya dan dia salam, maka ini yang pertama, Allah jamin dan Allah tanggung. Yang kedua, yang keluar dari rumahnya menuju masjid, maka Allah jamin dan Allah tanggung. Yang ketiga, yang keluar bismillah untuk berperang atau berjihad bismillah, maka ini juga Allah tanggung dan Allah jamin. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Hadis dibawakan oleh Imam Mundhiri terkait fadilah terhib motivasi untuk orang itu ke masjid sholat bersama kaum muslimin. Telah lalu beberapa hadis juga beliau bawakan tentang banyaknya pahala, besarnya keutamaan yang ke masjid. Setiap langkahnya dia melangkah menuju masjid, dalam satu langkah itu Allah angkat derajatnya, Allah catat kebaikan baginya, sekaligus Allah hapus, Allah gugurkan dosanya atau kesalahannya. Makanya disunahkan untuk orang memperbanyak langkah menuju masjid. Bahkan Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, sengaja kalau berjalan ke masjid memperlambat langkahnya, dipendekkan langkahnya agar lebih banyak beliau mendapat langkah. Karena dengan semakin banyak langkah berarti semakin banyak kebaikan tercatat untuknya, semakin banyak pula kejelekan-kejelekannya dihapus, digugurkan oleh Allah. Lalu pula juga beliau bawakan Bashir al-Masyai fitulumat dinulikan yawmal qiyamah. Rasulullah sebutkan SAW, sampaikan berita gembira bagi orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, bahwa bagi mereka cahaya sempurna telah di hari akhir, hari yang sangat mencekam, waktu dan situasi yang sangat tegang dan menakutkan, gelap, bagi mereka cahaya sempurna. Allah berikan itu sebagai balasan keutamaan bagi mereka, karena dulu saat di dunia mereka terbiasa jalan dalam kegelapan. Yang dimaksud kegelapan adalah kegelapan subuh, karena subuh masih gelap, gak ada cahaya, gak ada ini. Ya zaman sekarang mungkin terang, ada lampu, ada ini. Tapi secara umum ya waktu gelap. Waktu orang nyenyak-nyenyaknya tidur, dia tinggalkan semua itu demi dia bisa mendapati jamaah di masjid setelah berjamaah. Makanya kalau itu yang dia lakukan, jalan dalam kegelapan untuk ibadah, maka di akhirat Allah balas cahaya sempurna baginya di saat orang pada mencari cahaya. Kita tahu di Quran dari munafiqin, orang munafik pada ketakutan, tidak punya cahaya, gelap, sehingga mereka katakan kepada mukminin, zaruna naktabis min nurikum, biarkan kami atau izinkan kami mengambil sebagian dari cahaya kalian. Karena mukminin Allah beri cahaya. Karena itu semua keutamaan orang yang berjalan keluar dari rumahnya tidak menginginkan kecuali untuk menegakkan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dalam hadis Abu Umamah ini sama, bahwa Allah menanggung, Allah jamin bagi yang keluar dari rumahnya untuk ke masjid sholat. Seperti hadis, kalau dia masih ada usia, Allah jamin rezekinya, Allah cukupi, Allah jaga. Dan telah lalu pula hadis juga tentang sholat subuh secara khusus, di mana Rasulullah SAW menyebutkan man shallal fajr fi jama'ah fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakum Allah fi dhimmatih. Orang kalau sudah sholat fajar, sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia ada dalam perlindungan Allah, ada dalam naungan Allah. Allah jamin keselamatannya, Allah yang jaga. Kemudian Rasulullah katakan, maka jangan sampai kalian dicari oleh Allah dalam tanggungannya. Artinya begini, orang ini yang sudah sholat berjamaah di masjid, Allah yang jamin keamanannya, Allah yang tanggung keselamatannya. Artinya jangan kamu ganggu dia, jangan kamu sakiti, jangan kamu zalimi. Karena kalau itu kamu lakukan, kamu ganggu dia, kamu sakiti dia dengan bentuk apapun, berarti kamu akan berurusan dengan Allah. Karena Allah yang tanggung keselamatannya. Di level manusia saja, orang gak akan berani kan? Itu sesama manusia yang penuh kelemahan, penuh kekurangan namanya Bani Adam. Misalnya ada orang datang, baru dia di warga sini misalnya, maka ada jenderal misalnya ditampak, dia katakan di depan orang banyak, ini orang saya, jangan ada yang ganggu, saya yang tanggung, saya yang bertanggung jawab atas keamanan ini. Orang gak berani ganggu orang ini, karena kan urusan dengan sang jenderal. Orang tak takut. Itu padahal sesama manusia. Nah, ini Rasulullah sebutkan Allah yang tanggung akan menjamin keamanannya, keselamatannya, keutamaan bagi orang yang sholat subuh berjamaah di masjid. Maka jangan sampai kamu dicari oleh Allah dalam tanggungan. Juga kemudian beliau bawakan hadis Salman radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddaa fi baitihi fa ahsana al-wudhu'a thumma ata al-masjid fa huwa zaa'irullah wa haqqun 'ala al-mazur an yukrima az-zaa'ir rawahu Tabarani. Rasulullah telah sebutkan dari Nabi Salman, barang siapa yang berwudu di rumahnya dan dia menyempurnakan wudunya. Catatan penting. Dia menyempurnakan wudunya. Kemudian dia ke masjid sholat berjamaah. Maka dengan itu dia adalah orang yang berziarah. Ayatnya orang yang ziarah kepada Allah, karena masjid rumah Allah, buyutullah. Dan Allah sebutkan itu dalam ayat-ayat Quran bahwa masjid adalah rumah Allah atau masjid Allah. Makanya Allah sebutkan wa man adzamu mimman man'a masajidallah an yudhkar fi hasmu. Siapa yang lebih zalim dari orang yang melarang untuk diangkat zikrullah di masjid-masjid Allah? Allah nisbatkan kepadanya karena kemuliaan tempat itu, masjid, tempat di situ ditegakkan ibadah, di situ diangkat zikrullah. Maka dia ziarah kepada Allah. Lalu Rasulullah sebutkan, dan pantas bagi orang yang berziarah untuk dimuliakan. Orang yang menziarahi pantas memuliakan yang menziarahinya. Kalau pada makhluk saja ya seperti itu, kita tuan rumah sekarang sesama manusia ini. Ada tamu datang ke rumah kita, ya kita merasa punya tanggungan untuk memuliakan, menjamu dia dengan layak, entah itu memberi minum, memberi makan, atau semisal dimuliakan, dihormati, karena dia ziarah kepada kita. Wallahu akramul akrami, dan Allah yang maha mulia, Allah yang termulia dan maha mulia, maha agung, maha besar. Maka dalam hadis Allah akan muliakan yang ziarah ke masjidnya, dimuliakan oleh Allah SWT. Artinya itu keutamaan tersendiri bagi seorang muslim yang datang ke masjid tidak ada niat lain kecuali beribadah, mendekatkan dirinya kepada Allah Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala. Allah wa ruhiya Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri, kala Rasulullah SAW, Rasulullah juga bersabda, atau sebelum itu ada catatan penting dalam hadis Salman tadi yang Rasulullah sebutkan, ketika dia keluar dari rumahnya menyempurnakan wudhunya, dia berwudhu dari rumah dan dia sempurnakan wudhunya. Wudhu tidak akan sempurna kecuali ketika itu sesuai dengan apa yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada setiap anggota-anggota wudhu. Makanya ini menuntut kita untuk belajar dan tahu seperti apa wudhu yang sempurna sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan. Karena keutamaan ini terkait dengan syarat itu. Perhatikan hadis, barang siapa yang berwudhu di rumahnya, tidak cukup itu, Rasul katakan, dan dia menyempurnakan wudhunya lalu ke masjid, maka dia ziarah kepada Allah dan pasti akan dimuliakan oleh yang diziarahi. Tapi dia harus sempurnakan wudhunya. Dia harus tahu, dia harus pelajari bagaimana wudhu yang benar, sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan. Dan Allah memang memerintahkan wudhu sebelum sholat, idza kumtum ila sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi rusukum wa arjulakum ila al-ka'bah. Kalau kalian mau sholat, wudhulah kalian, basuh wajah kalian, tangan kalian sampai siku, usap kepala kalian, dan basuh kedua kaki kalian sampai mata kaki kalian. Secara global umum itu yang Allah perintahkan dalam wudhu. Lebih lanjut, Rasulullah SAW memberi penjelasan bagaimana wudhu yang sempurna. Wudhu ketika itu dilakukan dengan benar menentukan sahnya sholat, karena wudhu syarat untuk sahnya sholat. Miftahus sholat atau wudhu, kuncinya sholat itu bersuci, wudhu. Wudhunya nggak sah, bisa berpengaruh sholatnya, tidak sah. Karena dia penentu untuk menghilangkan hadas atau najis pada dirinya, pada tubuhnya. Di dalam hadis pernah beberapa orang di zaman Rasulullah, dan yang mereka tidak ingin ketinggalan sholat bersama Rasulullah. Rasulullah sudah takbir, melap, maka mereka cepat-cepat wudhunya, tergesa-gesa, kemudian lari masuk ke sholat jamaah. Selesai sholat, Rasulullah marah, dan yang beliau sampaikan kepada mereka, wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit itu dari api neraka. Rasulullah SAW sebutkan itu karena ini mereka tadi yang berbesar-besar, tidak terburu-buru, tidak menyempurnakan wudhunya, sehingga disebutkan di riwayat di tumitnya itu ada sebesar uang logam masih kering. Kan kelihatan kalau kaki disiram ada yang bagian tertentu belum kena air, yang lainnya basah, yang ini kering, itu kelihatan. Dan itu sebenarnya rahmat Allah logam belum kena air. Sementara wudhu harus itu baca semuanya, harus kena. Dipastikan air harus kena di situ. Makanya Rasulullah katakan celaka dari api neraka tumit-tumit itu, karena belum kena air, tidak sempurna wudhunya. Al-Hadid tadi menuntut dari kita untuk berbenah yang mungkin belum mempelajari, jadi pelajari untuk dibenahi wudhunya, karena itu salah sahnya sholat kita. Kembali kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW sebutkan man kharaja min baitihi ila shalah wa qala Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alayk wa bihaqqi man syaya hadha fa inni lam akhruj ashiran wala khatran wala riya'an wala sum'ah wa kharajtu ittifa'a shukhtika wa bidhaha maradhatik fa as'aluka an tu'idani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Aqbalallahu alayhi wajhi wa astaghfara lahu sab'una alfi malak. Rawahu Ibnu Majah. Rasulullah sebutkan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk sholat ke masjid dan dia ucapkan doa ini, doa berikut, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, bihaqqi sa'ilina 'alaik, aku memohon kepadamu dengan hak orang-orang yang memohon atau meminta kepadamu, dan juga di hati manusia yang ada, aku memohon kepadamu dengan hak jalanku ini ke masjid, karena aku keluar menuju masjid dari rumah, aku tidak keluar dalam keadaan sombong, aku tidak keluar dalam keadaan congkak, aku tidak keluar karena riya ingin dilihat puji orang, tidak pula ingin didengar. Dia ikhlas keluar hanya mengharap ridha Allah. Aku keluar dari rumahku karena takut murkamu ya Allah. Wabtigha'a maradhatik. Aku keluar dari rumahku mengharap ridha-Mu ya Allah. Maka as'aluka an tu'idzani minan nar. Aku memohon kepada-Mu ya Allah agar Engkau lindungi aku dari api neraka. Wa antaghfiru li dzunubi, aku mohon kepada-Mu pula untuk Engkau ampuni dosa-dosaku. La yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Kemudian Rasul katakan kalau itu dia baca doa menghadap kepadanya, Allah hadapkan kepadanya 70 ribu malaikat dan semuanya beristighfar memintakan ampun untuknya, untuk hamba yang keluar dari masjid. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan yang lain hadis pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini di dalam sanadnya, dalam riwayatnya dikritik oleh para ulama hadis, para imam hadis, karena beberapa sebab. Yang pertama, dalam sanadnya ada Fudail ibn Marzuq, yang ini dilemahkan oleh para ulama hadis. Yang kedua, dalam sanadnya pula ada Atiyah al-Awfi, kata Imam Ad-Dhahabi, dhaif, dia lemah dalam beragam hadis. Begitu pula kata Imam Ahmad dan juga Nasa'i, dhaif. Selain daripada itu, Atiyah sendiri gemar dan sering melakukan tadlis. Tadlis itu menggugurkan rawi dhaif di antara rawi tsiqah. Jadi dia dapat riwayat hadis ini dari satu rawi lemah, rawi lemah ini dari rawi yang berikutnya tsiqah, sahih. Dia takut kalau dia sebutkan yang lemah ini nanti riwayatnya tidak akan diterima. Ulama akan tahu bahwa dia ambil riwayat ini dari jalan lemah. Maka sengaja dia gugurkan yang lemah ini. Dia langsung loncat kepada perawi ya. Itu aku namanya tadlis. Dan itu sangat dibenci oleh para ulama hadis. Nah, api yang al-Awfi sering dan gemar melakukan itu. Dari semua itu, hadis dilemahkan oleh para ulama, dikategorikan sebagai hadis dhaif. Tentunya itu kelebihan tersendiri bagi umat ini, umat Islam, karena enggak semua yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW bisa diterima, harus melalui proses, harus melalui timbangan para ulama hadis. Beda dengan di luar Islam, enggak ada timbangan dan proses macam itu dalam kitab-kitab mereka, dalam riwayat mereka. Tinggal menukil aja bahwa pulang berkata ini, entah itu dinisbatkan ke pulang atau pulang, nggak bisa diteliti, nggak bisa dipelajari. Tidak demikian di dalam Islam. Kata Imam Ibnu Mubarak, umat ini umat Islam diberi sekian keistimewaan oleh Allah, salah satunya adalah dengan sanad, sanad hadis. Sehingga dengan itu, apa yang disampaikan kepada mereka dari Rasulnya SAW bisa mereka pelajari benar atau tidaknya. Tentunya berbicara ya ahlinya, pakarnya dalam hal ini para ulama hadis, Muhammad, Imam Bukhari, Imam Nasa'i dan yang semisal mereka. Karena mereka yang tahu, mereka yang ahli dan pantas kita. Mereka banyak mereka hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tahu apa yang menjadi sebab beberapa riwayat itu menjadi lemah karenanya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam hadis, kalau yang dimaksud Di hadis saat ini aku memohon kepadamu dengan hak saat ini orang-orang yang hak orang-orang yang berdoa, hak orang-orang yang meminta kepada Allah, wa bi hati man syaya hada, dan hak jalanku ini menuju masjid. Kalau yang dimaksud dia memohon, dia meminta kepada Allah dengan hak dia sebagai makhluk, layaknya itu timbal balik, maka itu tidak benar. Kalau itu dianggap hubungan timbal balik, artinya kalau layaknya manusia sesama manusia misalnya, mungkin misalnya pegawai atau tukang, dia bisa menyampaikan itu kepada majikannya, tuannya. Kami meminta, kami menuntut atas hak kami sebagai pegawai. Dan dia memang bekerja, dia sudah memberi jasa, tenaganya, keahliannya. Sehingga dia menuntut dengan hak yang sudah dia berikan. Kan berarti ada timbal balik, dia berikan jasa, tenaga, keahliannya, maka dia menuntut haknya, upah, gaji, atau semisalnya. Nah, kalau itu yang dimaksud, maka itu tidak benar. Tidak ada yang punya hak seperti itu kepada Allah. Tidak ada yang punya hak seperti itu kepada Allah. Kalaupun ada pahala, keutamaan yang disebut itu murni rahmat Allah untuk hambanya. Itu karena rahmat Allah, Allah Maha Pemurah. Allah janjikan untuk mereka pahala, keutamaan yang banyak, surga dan segala kenikmatannya. Itu karena karunia Allah, bukan karena mereka berhak mendapat itu. Timbal balik, kami sudah ibadah, kami sudah jalankan ketaatan, mana hak kami, pahala kami, kami minta. Sudah begitu maknanya. Semua adalah kebaikan Allah, semua adalah karunia yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Bagaimana tidak, kita bisa ibadah juga karena taufik dari Allah. Kita bisa maaf juga karena taufik dan rahmat-Nya. Berapa banyak di luar sana orang yang diharamkan dari ibadah, bahkan diharamkan dari Islam, dia masih dalam kekufurannya. Kita bisa Islam, bisa iman, bukan karena keutamaan kita, bukan karena keilmuan kita. Murni itu Allah yang ingin kebaikan bagi kita, Allah yang berikan hidayah darinya, taufik ingin baik bagi kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau yang dimaksud dengan hak saat ini, hak orang-orang yang berdoa dan meminta kepada Allah, jika yang dimaksud adalah ijabah, artinya jawaban dari Allah, dan Allah berjanji, Allah sebutkan dalam banyak ayat bahwa Allah berjanji menjawab, mengabulkan hambanya yang berdoa kepadanya, hambanya yang memohon kepadanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Kalau hamba-Ku bertanya kepada kamu tentang Aku kepada Allah, maka Aku ini dekat kepada mereka. Uji budak Allah kerja, Aku akan jawab, Aku akan kabulkan mereka yang berdoa, mereka yang memohon kepada-Ku. Itu janji Allah. Dan dalam hidup si makhluk, ketika seorang hamba doa memohon, terutama di sepertiga hal terakhir, Allah sebutkan di waktu itu, man dzallazi yad'uni fastajibalah, siapa di waktu ini yang berdoa kepada pasti aku akan kabulkan. Man dzallazi yas'aluni fa'utiyah, siapa yang meminta kepadaku di waktu ini pasti akan aku beri. Itu janji dari Allah. Artinya itu Allah yang melakukan. Jika itu yang dimaksud, maka itu benar. Tidak masalah. Jika itu yang dimaksud, maka itu benar. Bukan karena hak timbal balik tadi, tapi karena janji Allah. Allah yang berjanji untuk mengabulkan doa hamba-Nya yang memohon dan banyak berdoa kepada-Nya. Hadis ini disebutkan oleh banyak ulama. Tadi diriwayatkan oleh Imam Ajah, Imam Ahmad, juga termasuk Imam Muhammad bin Sulaiman rahimahullah dalam kitabnya Adabul Masyi' ila Shalah, adab berjalan menuju sholat, menuju masjid. Dan itu berdoa dari kita keluar rumah, jalan itu tidak hampa. Artinya jangan kita diam, cuma jalan dan berdiam dari rumah ke masjid. Padahal banyak fadilah di situ bisa didapati, banyak keutamaan yang bisa diperoleh oleh seorang hamba doa dalam perjalanan dia dari rumahnya menuju masjid. Salah satu adab doa yang mereka sebutkan adalah hadis Abu Sa'id ini. Allahumma inni as'aluka bi haqqi sa'ilina 'alaik wa bi haqqi man syaa'a hadza. Tadi untuk kita pahami yang dimaksud, aku memohon kepada Allah dengan haknya orang-orang yang meminta kepadamu, artinya karena janjimu ya Allah, karena engkau berjanji dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah lahirul mi'ad, kalau Allah sudah berjanji tidak akan mengingkari janjinya, pasti Allah akan penuhi. Dan Allah berjanji untuk kabulkan, Allah berjanji untuk menjawab doa dan permohonan hamba-Nya. Allah sebutkan dalam Quran pula, uduruni astajib lakum, berdoalah kalian kepada-Ku, pasti Aku akan kabulkan doa kalian. Makanya kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, yang aku pikirkan itu bukan jawaban dari Allah, tapi yang aku pikirkan diriku sendiri. Artinya begini, kalau jawaban itu pasti dan itu janji Allah, tidak akan Allah mungkin. Namun yang kadang jadi masalah itu kita sendiri manusia. Kadang malas untuk berdoa, kadang alhamdulillah berburuk sangka kepada Allah. Lama saya doa, berkali-kali, sekian lama, mana enggak ada jawabannya, enggak ada pengabulannya. Kemudian dia tinggalkan doa. Itu yang aku pikirin, kata Allah, diriku sendiri. Ada manusia karena lemahnya, akhirnya dia bisa tinggalkan doa. Makanya kata Ibnu Adzan rahimahullah, beberapa adab dalam doa penting untuk diketahui secara singkat dalam waktu. antara lain untuk orang itu gak boleh tergesa-gesa, gak boleh terburu-buru nikah. Jawaban dari Allah, ukuran tergesa-gesa dalam riwayat disebutkan yusajabu li'ahadikum ma'lam yasta'jid yaitul da'ud salam yusajabli. Akan dikabulkan doa kalian pasti, kata Rasulullah, selama kalian tidak tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesa itu? Rasulullah katakan dengan seorang hamba berkata, aku sudah berdoa berkali-kali, kalau berdoa sampai itu sudah, tapi mana tidak dikabulkan, dia sudah tergesa-gesa. Kalau sudah dia katakan itu, dia sudah tergesa-gesa, tidak akan dikabulkan. Kita jangan tergesa-gesa, teruslah berdoa. Allah cinta, Allah senang ketika hambanya meminta dan berdoa kepadanya, karena doa ibadah yang sangat agung. Doa adalah ibadah yang sangat mulia dan sangat dicintai oleh Allah. Dan Allah perintahkan langsung, uduluni nastajibakum, doa kalian kepada minta kepada aku akan kabulkan ijabah. Beberapa orang nabi kita tahu, setelah sekian lama meminta keturunan, meminta anak, baru dijawab setelah sekian puluh tahun telah memberi keturunan. Bisakah dia bisa sabar dalam doa? Tidak harus doa itu atau pengabulan itu tidak harus kita dapati apa yang kita minta. Dan itu penting. Kita manusia lemah, kadang menganggap itu yang paling saya butuhkan, yang saya minta kepada Allah. Misalnya minta keturunan, minta apa lah, rezeki, tak kesehatan, dia sakit parah, kok gak sembuh-sembuh. Dia pikir padahal kesembuhan itu yang terpenting bagi dia. Ya karena terbatas akal manusia lemah kita. Makanya di dalam riwayat disebutkan orang yang berdoa tidak akan lepas dari salah satu dari tiga, dan semuanya baik bagi dia. Jadi dia tak tahu mana yang terbaik bagi dia. Yang pertama, Allah kabulkan permintaannya dan itu baik bagi dia. Tidak diminta sembuh misalnya, Allah sembuhkan dan itu baik bagi dia. Atau yang kedua, permintaannya tidak dikabulkan seperti yang dia minta, tetapi Allah hapuskan sepadan dengan itu dosa-dosa dia, seimbang dengan doanya. Dan siapa yang tidak butuh itu? Kita manusia banyak dosanya, terlalu banyak sudah maksiat kita. Menumpuk dosa kita. Kita butuh dosa itu dihapus dari catatan kejelekan kita, agar di akhirat tidak memberatkan timbangan kejelekan kita. Dosanya terangkat, ada. Bahkan sebelum itu dibubur, siksa. Orang butuh dosanya itu dihapus. Dua, betul permintaanmu tidak dikabulkan secara langsung, tapi kamu tidak tahu, Allah memang tahu. Dihapuskan dengan doa itu dosa-dosamu. Atau yang ketiga, Allah ingin doamu itu disimpan untuk akhiratmu kelak. Jadi doa kamu disimpan oleh Allah sebagai tabungan bagimu di akhirat, di waktu butuh-butuhnya manusia untuk kebaikan. Sedikit saja kebaikannya dia butuh untuk bisa memberangkat timbangan kebaikan dia, sehingga dia selamat dan dia masuk surga selamat dari neraka. Maka disimpan orang-orang Allah untuk umat di akhirat kelak agungnya. Dan tiga ini hanya yang tidak kita butuhkan. Semuanya kita butuh. Permohonan kita, kita butuh. Atau terhapusnya dosa-dosa kita sangat butuh juga. Atau untuk tabungan akhirat kita kelak, kita juga sangat butuh. Maka doa tidak akan lepas dari ini. Jangan kita kira ketika enggak kita dapati apa yang kita minta, enggak bisa kita berusaha Allah. Dan jawab doa saya, maha jenisi Allah. Karena masih ada dua peluang yang lainnya yang itu tidak kalah besar dari permintaan kita. Dunia ini paling usia orang 70 tahun dia sakit misalnya. Masalah akhirnya kita memohon kesehatan, keselamatan. Ketika dia sakit, usia orang-orang sekitar itu 60-70 kurang lebih masih ada yang lain yang dia butuhkan. Terhapusnya dosa, tabungan kebaikan untuk akhirat kelak. Anda jangan pesimis dan jangan berburuk sangka kepada Allah. Doa, jangan tergesa-gesa di dalam berdoa. Itu ada dalam perjalanan dari rumah menuju masjid. Ada apa ya? Masuk waktu. Jadi, lalu ada tanya insya Allah untuk pertemuan depan dengan sesuatu. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Allah Ta'ala wa sallallahu ala Nabi Muhammad walhamdulillahirrahmanirrahim.